Mitra bisnis, sistem politik disebut menjadi salah satu hulu dari persoalan bangsa ini. Sistem pemerintahan presidensial yang berjalan selama ini menjadi kurang efektif ketika harus berhadapan dengan sistem multipartai. Yang terjadi adalah berkurangnya kewenangan eksekutif. Untuk membicarakan lebih lanjut, saat ini kami telah tersambung dengan ahli hukum tata negara, Refli Harun. Pak Refli, apa komentar Anda soal ini? Ya, sebenarnya kalau kita lihat dari sisi konstitusional ya, itu kewenangan eksekutif itu besar ya, bahkan sebelum perubahan undang-undang dasar. Sebagai contoh misalnya, dalam hal legislasi, presiden itu memiliki kewenangan 50%, sama dengan DPR. Jadi, kalau misalnya undang-undang itu tidak disetujui oleh presiden, maka kemudian undang-undang itu tidak bisa disahkan, tidak bisa disetujui DPR gitu. Nah, tetapi masalahnya adalah, dari praktek politik yang muncul, karena kita sistem multipartai, maka banyak sekali undang-undang yang kemudian akhirnya memperkuat fungsi DPR, memperkuat kewenangan DPR. Sementara pemerintah atau yang mewakilinya kurang firm gitu loh, untuk kemudian bertahan ya di dalam konsep-konsep mereka. Sendiri pemerintah dalam pembentukan pembahasan undang-undang itu ikut saja dengan kemauan fraksi-fraksi yang ada di DPR. Padahal mereka itu memiliki kekuasaan 50%. Kalau mereka tidak setuju, undang-undang itu nggak bisa diundangkan sesungguhnya. Nah, ini yang menurut saya yang kurang firmnya di sisi pemerintah. Bukan sumber kewenangannya yang kurang, tapi wakil pemerintah kurang firm, kurang berani untuk kemudian melawan arus DPR begitu. Nah, karena praktek ini kemudian terakumulasi selama era reformasi, tidak heran banyak sekali undang-undang yang kemudian memperkuat kewenangan DPR. Yang paling nyata misalnya undang-undang mengenai rekrutmen pejabat publik ya, DPR yang biasanya hanya memberikan persetujuan itu kemudian ikut memilih akhirnya. Maka semua jabatan publik yang penting di Republik ini itu melalui DPR semua pemilihannya. Bawaslu, KPU, DKPP, MK sebagian, lalu kemudian komisi-komisi yang lain juga begitu. Nah, ini yang kemudian DPR powerful. Bahkan kemudian DPR juga, partai-partai politik ya, kemudian juga menginfiltrasi kekuasaan-kekuasaan lainnya sesungguhnya harusnya steril dari orang-orang politik. Seperti misalnya hakim-hakim MK, hakim MA, hakim MA, kemudian komisioner KJ ya, lalu juga termasuk lembaga-lembaga lainnya. Sebenarnya Indonesia sendiri sudah cocok belum menganut sistem presidensial? Ya, sebenarnya kan kalau kita bicara tentang sistem presidensial itu ya, itu kan tidak ada presidensial yang katakan bahwa ini murni atau enggak, itu enggak ada. Yang ada adalah sistem presidensial itu kan ciri-cirinya. Ciri-ciri dari sistem presidensial itu adalah masa jabatan kepala pemerintahan itu fix. Ya kan, fixed term ya kan, jadi 5 tahun. Kalau di dalam sistem pemerintahan parlementer kan tidak harus 5 tahun ya. Waktu-waktu bisa kemudian pemilihan lagi kan, lalu kemudian kepala pemerintahnya bernama presiden dan lain sebagainya. Jadi dari ciri-ciri tersebut kita sudah sistem pemerintahan presidensial. Bahkan presiden ini dapat bonus kekuasaan di Indonesia, yaitu ikut juga menyetujui atau membahas undang-undang. Kalau presidensial di negara lain, presiden seperti Amerika tidak membahas undang-undang, hanya mengusulkan saja. Jadi sebenarnya dari sisi itu ya kita presidensial jelas, tetapi masalahnya apakah presidensial kita ini efektif atau enggak kan begitu. Nah, efektivitas itu ditentukan menurut saya dua hal. Pertama adalah leadership, sejauh mana kemudian leader atau presiden yang ada cukup kuat untuk berhadapan dengan DPR. Jadi leadership itu juga penting, dan menurut saya ini yang agak kurang di Indonesia ya. Nah, yang kedua adalah efektivitas itu ya tentu ditentukan oleh sejauh mana kemudian polarisasi kekuatan di parlemen. Semakin kemudian parlemen polarisasinya semakin besar karena banyaknya partai-partai politik yang ada di parlemen, ya makin tidak efektif karena kemauannya makin banyak kan. Sementara partai pendukung pemerintah itu kemudian relatif lebih sedikit sehingga minoritas. Nah, dia harus meminta bantuan partai lain. Tetapi partai lain ini kan juga banyak maunya. Bahkan kadang-kadang menjadi penggebuk di belakang kan. Sementara di dalam sistem pemerintahan presidensial kita kan tidak bisa mengikat koalisi itu sampai untuk mematuhi semuanya. Karena akhirnya tidak ada aturan yang mengatur. Yang ada hanya etika politik. Nah, yang ketiga, efektivitas pemerintahan itu didasarkan pada perilaku atau budaya politik. Kalau perilaku atau budaya politik kita masih sebatas mencari keuntungan, ya itu akan sulit kemudian sistem pemerintahan efektif. Apa kira-kira sistem multipartai ini akan mempengaruhi Jokowi dalam pemilihan kabinetnya nanti, Pak? Ya, itu kalau kita bicara tentang mempengaruhi Jokowi, jelas mempengaruhi, kan? Tidak mungkin Jokowi kemudian membuat kabinet di ruang hampa. Karena begitu dia kemudian mengadakan partai-partai pendukung, ya, maka saat itulah dia kemudian akan berhadapan dengan partai-partai yang kecewa kan begitu. Nah, partai-partai yang kecewa ini bisa jadi kemudian akan membuat trouble ya, masalah dengan pemerintahan yang ada. Misalnya APBN tidak lekas gampang disetujui, lalu kemudian masalah kecil dibesar-besarkan, ya kan? Itu jelas ada pengaruhnya. Cuma, menurut saya, ada faktor lain yang kemudian membuat pemerintahan ini akan berjalan lebih baik, yaitu public support, dukungan masyarakat. Kalau dukungan masyarakat kuat terhadap pemerintahan Jokowi, ya, maka kemudian DPR sama elit politik nggak bisa apa-apa. Karena DPR akan dimaki-maki oleh masyarakat kalau seandainya mereka kemudian menghambat pemerintah dalam mengambil kebijakan, kan begitu. Tapi syaratnya, pemerintahnya harus trusted, dipercaya. Demikian ahli hukum tata negara Refli Harun, saya Kori Lumenta.